Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih berada di dalam tafsir dari surat Al-Baqarah. Ayat yang terakhir kita ambil adalah ayat yang ke-143. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-144, yaitu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan seorang hamba ketika dia membalikkan wajahnya, nabarakallahu fikum, ke arah langit dan yang semisalnya. Maksudnya di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salam memalingkan wajahnya ke arah langit dalam rangka menunggu turunnya wahyu. Nah, mengenai kiblat, apakah benar-benar kiblat itu barakallahu fikum tetap terus sampai akhir zaman mengarah kepada Baitul Maqdis ataukah diubah? Barakallahu fikum, kita lihat Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqallaba wajhika bis-sama' falan waliyannaka kiblatan tardaha." فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kami telah mengetahui, dan sungguh kami mengetahui, nah, perbuatanmu membalikkan wajah ke arah langit, falan waliyannaka kiblatan tardaha, sungguh kami akan memalingkan dirimu untuk menjadi atau ke arah kiblat yang engkau menyukainya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun ketika kalian berada, palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah masjidil haram tersebut. Ini maksudnya barakallahu fikum, perpindahan arah kiblat. Semula dahulu kaum mukminin ketika sholat, arah kiblatnya kemana? Kiblatnya waktu itu ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengubah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar berpaling dan mengarah ke kiblat yang baru, yaitu barakallahu fikum, arah ke Masjidil Haram, maksudnya adalah ke Ka'bah tersebut. Oleh karena itu, kita dari sini karena kita letaknya adalah di sebelah timur Ka'bah, jadi kita mengarahnya ke barat. Namun apakah kita persis langsung pas Ka'bahnya? Wallah alam. Yang jelas kita perkirakan semoga seperti itu keadaannya. Karena untuk dikatakan pas itu kita juga enggak bisa pastikan, soalnya enggak melihat langsung. Walaupun dengan alat-alat yang canggih itu pun pendekatan semuanya. Sifatnya pendekatan dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun kalau pas gitu, ya mungkin terjadi juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas arahnya kita ke arah Ka'bah tersebut. Nah, kalau lah seandainya Ka'bahnya di sini, kita arahnya kok dapat ujungnya, tidak masalah. Yang penting kita arahnya ke Ka'bah. Yang jadi permasalahan kalau seandainya benar-benar fatal, dalam artian tuh dia misalnya Ka'bahnya di sini, dia salatnya mengarah ke sana. Berarti kan udah enggak mengarah lagi. Nah, apa malah membelakangi mengarah ke sana? Enggak mengarah lagi. Tapi kalau kita sudah mengarah ke arah barat, dalam artian mengarah ini diperkenaan barakallahu fikum, diperkirakan itu arah Ka'bah, dan ternyata kok melenceng sedikit namun masih barakallahu fikum arahnya Ka'bah, tidak masalah. Karena kita semuanya tidak bisa mengepaskan secara detail, kalau seandainya bisa itulah yang terbaik. Nah, yang jelas kita barakallahu fikum mengarahkan salat kita menghadap kiblat itu Ka'bah Baitul Haram. Kita lihat sini. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, sungguh mereka mengetahui bahwasanya itu benar datang dari Rabb mereka. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun, dan tidaklah Allah taala lalai dari perbuatan orang-orang yang atau dari perkara-perkara yang mereka perbuat. Allah Ta'ala tidak lalai. Qala al-mufassirun asabahumullah qad nara tahawwula wajhika ayyuhar rasul fi wajhatis sama'. Sungguh kami mengetahui 6 pemalingan wajahmu wahai rasul ke arah langit, maratan ba'da marrah, 6 sekali demi sekali, dalam artian terus mengarah ke langit, dalam artian dikit-dikit mengarah ke langit, dalam rangka apa? Intidaran linuzulil wahyi ilaika fi sya'nil qiblah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan 6 perbuatanmu tersebut adalah menunggu untuk turunnya wahyu kepadamu mengenai arah kiblat, mengenai kiblat tersebut. Fala nasrifannaka an baitul maqdis. Sungguh 6 fala nusrifannaka aw fala nusrifannaka an baitul maqdis. Sungguh kami akan palingkan engkau dari Baitul Maqdis ila kiblatin tuhibbuha wa tardaha, kepada kiblat yang kau mencintainya dan kau meridainya. Maksudnya kemana? Ka'bah tersebut. Nah, barakallahu fikum, ke arah Ka'bah tersebut. Wahia wajhatul Masjidil Haram, yaitu arah ke Masjidil Haram di Makkah. Nah, karena Makkah ini dikenal dengan Al-Haram Al-Makki, karena memang di situ memang diharamkan bagi orang-orang yang membuat apa? Kerusuhan, keonaran, nah, pembunuhan atau misalnya pencurian di luar Makkah, kemudian kok lari berlindung di Makkah, di situ tidak ditegakkan hukum. Namun bagaimana caranya agar orang-orang itu keluar kemudian dihukum di luar? Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, karena memang Al-Haram Al-Makki, nah, yang dikenal Haramain Makkah dan Madinah, itu memang dilarang di situ kita membunuh hewan-hewan buruan, dilarang kita di situ. Nah, barakallahu fikum, memotong pohon-pohon dengan kapak dan semisalnya, dilarang juga kita memotong duri-duri kecuali sesuatu yang mengganggu. Paham ya? Namun ada hewan-hewan yang memang dihalalkan, baik di haram ataupun selain haram, yang justru diperintahkan membunuh, yaitu al-fawasik al-khams itu. Paham ya? Khamsun min al-fawasik nam yuqtalna fil hil wal haram. 5 hewan fasik yang dibunuh di hil-hil itu selain Haramain, paham ya? Selain Makkah dan Madinah, dan juga di Makkah dan Madinah boleh dibunuh juga. 5 hewan tersebut apa? Pertama al-hadah, rajawali atau elang, karena mengganggu, fasik. Terkadang dia turun mengambil anak ayam di bawah naik, paham ya? Dimakan misalnya. Kemudian yang kedua adalah al-fa'rah, paham ya? Al-fa'rah itu tikus. Tikus mengganggu enggak? Mengganggu, kadang pakaian ditaruh lemari, paham ya? Dimakan hingga habis. Terjadi enggak seperti itu? Terjadi. Kemudian apalagi al-aqrab, kalajengking. Kalajengking itu juga mengganggu. Mau kalajengking yang bentuknya kecil, yang besar, yang dikenal dengan ketonggeng. Paham ya, bahasa namanya ketonggeng itu ya, besar sekali itu ada kan? Ada, itu juga masuk juga. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Apa lagi? Hayyah, ular. Ular juga termasuk apa? Fawasik. Khams, yaitu termasuk hewan wasik yang 5 itu. Kemudian yang kelima adalah al-kalbul aqur, anjing gila. Anjing gila itu enggak terkontrol, kadang orang lewat digigit juga. Paham ya? Oleh karena itu hewan-hewan yang boleh dibunuh ketika di tempat hil selain Haramain, dan juga di Haramain juga boleh dibunuh. Paham itu ya? Nah, Rasulullah mengatakan khamsun minal fawasik yuqtalna fil hilal haram. Nah, 5 hewan fasik yang dibunuh di tempat hil selain Haramain dan juga di Haramain. Mahu salah itu ya. Tapi perintah di sini bukan lil wujub, dalam artian kalau misalkan enggak mengganggu ya enggak perlu kita nyari-nyari mana hewannya dibunuh, itu enggak perlu. Paham ya? Dalam artian, namun kalau kita melihat kok kira-kira khawatir membahayakan, misalnya bunuh, enggak masalah. Halal enggak dagingnya? Halal enggak? Haram, karena ada kaidah dalam fikih apa? Nah, barakallahu fikum, kullu ma umira biqatlihi hurima akluh. Nah, seluruh hewan yang di perintah atau membunuhnya maka haram untuk dimakan. Sebaliknya, na'am barakallahu fikum, wa kullu man nuhiya 'an qatlihi hurima akluh juga. Setiap yang dilarang untuk membunuhnya haram untuk dimakan juga. Seperti burung hudhud, semut, atau misalkan lebah lawan tawon dan semisalnya, barakallahu fikum, itu juga termasuk haram untuk dimakan karena diperintah, karena dilarang untuk membunuhnya. Itu semuanya kaidah disebutkan dalam fikih. Ini bersangkutan mengenai mana, barakallahu fikum, mengenai Makkah. Makkah ini termasuk apa? Termasuk na'am barakallahu fikum Haramain. Nah, di situ enggak boleh kita sembarangan bertindak. Fawali wajhaka ilaiha, maka palingkanlah wajahmu kepadanya. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimun, dan di tempat mana saja kalian wahai segenap kaum muslimin, wa aradtum as-salata, dan kalian ingin salat, fatawajjahu nahwal Masjidil Haram. Nah, maka mengarahlah kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi walaupun tidak pas Ka'bah itu, kalau arahnya ke sana insyaallah taala sudah yuzih. Namun kalau arahnya berseberangan, berlawanan atau benar-benar melenceng, ya jelas enggak sampai. Dalam artian jelas enggak diperbolehkan itu loh. Tapi kalau arahnya ke sana dan juga berhati-hati mungkin dengan alat-alat yang canggih, sekarang mungkin dengan adanya internet dan semisalnya bisa diperkirakan dengan sedekat-dekatnya, lebih bagus lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu kan pakai kompas misalnya. Sehingga mungkin sekarang lebih akurat istilahnya. Walaupun kita enggak bisa memastikan, teman, mungkin lebih akurat karena alat-alat yang canggih tersebut. Yang jelas, nah barakallahu fikum, jangan sampai melenceng yang sangat jauh sekali, jangan pula justru membelakangi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Naam, wa innal ladzina atahumul kitab wa innal ladzina atahumullahu ilmal kitab minal yahud wan nasara, dan sesungguhnya orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka dengan ilmu Alkitab, nah barakallahu fikum, Taurat maupun Injil, dari kalangan Yahud dan Nasara, la ya'lamuna anna tahwilaka ila Ka'bah huwal haqqus sabitu fi kutubihim. Sungguh mereka mengetahui bahwasannya pemalinganmu, nah atau berpalingnya kamu, dirimu, nah ke Ka'bah, huwal haqq, itulah yang benar, as-sabit, yang tetap, fi kutubihim, yang ada pada kitab-kitab mereka. Maksudnya ya, jadi dalam Taurat dan Injil juga disebutkan juga, mereka tahu juga. Tapi wa mallahu ghafilun amma ya'malu haula'il mu'taridun al-musyakkikun wa sayujazihim 'ala dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mereka pengkritik, para pengkritik. Kenapa kalian berpaling dengan dari apa? Dari kiblat kalian yang dahulu, malah berpaling sekarang kepada kiblat yang baru. Kan sudah kita lewati awal itu ya, saya pun sufaha, ya kan, orang-orang sufaha, orang-orang safi, orang-orang bodoh dari kalangan Yahud, nah barakallahu fikum, yang semisal mereka mengkritik, kenapa kalian berpaling, kenapa kalian berpindah kiblatnya gitu istilahnya. Nah, kata Allah disebutkan di sini, barakallahu fikum, amallahu mighafilin amma ya'malu haula'il mu'taridun. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka, orang-orang pengkritik, al-musyakkikun, atau orang-orang yang bikin ragu. Wa sayuzazihim 'ala dzalik, dan sungguh Allah Ta'ala akan balas mereka terhadap perbuatan tersebut. Mafhum insyaallah ya. Naam. Ini mengenai perpindahan kiblat. Nah, barakallahu fikum, karena kiblat itu naam sifatnya umum. Dahulu kaum muslimin ketika salat arah kiblatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Namun setelah itu Allah Ta'ala perintahkan untuk berpindah, nah, mengarah ke Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullahil Haram. Naam. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang berikutnya 145 dari surat Al-Baqarah, "Wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak, wa ma anta bi tabi'in qiblatahum, wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd, wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, innaka idzal la min adh-dhalimin." Ultimatum, peringatan. Dalam artian, walaupun mereka diberikan Taurat dan Injil, nah, dengan hujjah, argumen, bukti yang nyata, tetap mereka enggak mau kembali, tetap mereka tidak mau mengarah ke kiblat Ka'bah tersebut. Karena mereka memang pengkritik, dalam artian mereka seperti itu keadaannya. Nah, Allah musta'an, punya ilmu tapi tidak mau beramal, orang Yahudi itu. Sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimu wa lam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Kita lihat sini. Wa laina ta'ital ladzina utul kitab, dan jika engkau mendatangi orang-orang yang telah diberikan mereka Alkitab dari kalangan siapa? Al-Yahud wan Nasara, bikuli ayatin, dengan setiap ayat burhan, hujjah, bukti, ma tabi'u kiblatak. Niscaya mereka pun tidak akan mengikuti kiblatmu. Bayangkan ini. Karena memang ini keadaan mereka. Orang-orang Yahud mahzuf, dimurkai karena berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara, mereka sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Mahfum soal ini ya. Nah, kita lihat sini. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd, dan tidaklah sebagian mereka akan mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, namun jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu hujjah, burhan, ilm, innaka idzal laminadz zalimin. Ini balasannya. Sesungguhnya engkau jika demikian termasuk orang-orang yang zalim. Karena meletakkan sesuatu kepada tempatnya, diperintahkan untuk mengarahkan wajahnya ketika sholat ke arah Masjidil Haram, namun justru tetap mengarah ke mana? Ke Baitul Maqdis. Berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah yang dikenal dengan az-zulm. Hakikatul zulm, hakikat daripada az-zulm, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada apa? Hikmah. Kalau hikmah, wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah walain ji'ta ayyuhar rasul alladziina utul tawrat wal injil, dan jika engkau mendatangi wahai rasul kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Taurat dan Injil, yaitu Yahud wan Nasara, bikulli hujjatin wa burhanin, dengan seluruh bukti, argumen, dalil, ala anna tawajjuhaka ilal Ka'bah fi shalah wal haqqu min indillah. Perhatikan ini. Walaupun engkau mendatangi mereka, orang-orang Yahud dan Nasara, yang mereka diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, dengan seluruh bukti, argumen, hujjah, bahwasannya berpalingmu kepada Ka'bah, ke arah Ka'bah ketika sholat, itulah yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma tabi'u kiblata. Tetap mereka apa? Tidak akan mengikuti kiblatmu. Walan tardu'ankal Yahudu, walan Nasara, atta tattabi'a milatahu. Justru yang diinginkan mereka itu apa? Bagaimana caranya Nabi Muhammad itu ikut mereka itu? Bagaimana caranya kaum muslimin ikut mereka? Kalau mereka suruh ikut, enggak mau. Kita lihat di sini. Inadan wastikbaran, dalam keadaan membangkang dan juga sombong. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum maratan ukhra. Naam, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd, dan tidak pula sebagian mereka mengikuti kiblatnya sebagian yang lainnya. Wala in tabata ahwa'ahum bi sya'nil qiblah wa ghairiha ba'da ma ja'aka min al-'ilm, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka mengenai perkara Ka'bah dan juga selainnya, setelah datang kepada petunjuk, setelah datang kepada ilmu, bi annaka 'alal haqqi, wasanya engkau berada di atas al-haq wa hum 'alal batil, dan mereka di atas kebatilan, innaka hina idzin laminadz dzalimin li anfusihim, maka sesungguhnya engkau pada waktu itu pula lah menjadi termasuk orang-orang yang zalim, mendzalimi diri mereka sendiri. Paham ya? Karena az-zulmu yang qasimu ila salah satu aqsam. Karena az-zulm kadzaliman terbagi menjadi berapa? Tiga. Zulmul 'abdi li nafsihi, yang pertama seorang hamba berbuat kedzaliman untuk dirinya sendiri, yang kedua zulmul 'abdi li ghairihi, nah barakallahu fikum, zalim seorang hamba kepada yang lainnya, sesama hamba itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah zulmul 'abdi li rabbihi 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah. Paham ya? Kedzaliman yang paling besar yang ketiga ini tadi. Jadi zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya meletakkan ibadah tidak bertempatnya. Seharusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah berhala. Paham tidak? Jadi dari tiga itu bagian ini yang paling parah yang mana? Zulmul 'abdi li rabbihi 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Luqman al-Hakim, nam rajulun salih, menasihatkan kepada anaknya, Pak. Nam wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim syaitan. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Nah, baik zalim terhadap diri sendiri juga haram, enggak boleh. Zalim terhadap orang lain juga tidak diperbolehkan. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi barakallahu fikum wa hifdzakumullah, karena kezaliman itu sifat yang sangat tercela. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan fattaqudzulma fa innadzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Nah, wattaqussuha fa innasuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan nanti dari kiamat. Dan hati-hati kalian dengan sikap atau sifat pelit yang sangat pelit. Paham ya? Karena sesungguhnya yang bisa menghancurkan sebelum kalian ada sifat syuh. Syuh itu adalah nam syadidul bukhl. Jadi pelit yang sangat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena itu bisa membinasakan. kalian semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, seperti itu. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini apa yang disampaikan. Qala al-mufassirun, sambungannya. Naam barakallahu fikum, innaka hina idzal min adh-dhalimin anfusihim. Wa hadha khitabun lidzamil ummah. Ini pembicaraan ini naam diarahkan kepada seluruh umat. Wa huwa tahdidun wa ba'idun. Ini merupakan tahdid apa tahdid? Ansaman. Wa ra'idun juga ansaman. Liman yattabi'u ahwa'al mukhalifina li syari'atil Islam. Bagi orang-orang yang apa? Yang mengikuti hawa nafsu. Naam, orang-orang yang menyelisih terhadap syariat Islam. Nah, ini umum, namun ada yang khusus dalam artian apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya setelah beragama Islam, mengenal as-sunnah, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh meninggalkan syariat dan juga na'am barakallahu fikum tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ancamannya berat. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa pada mereka, ditimpakan pada mereka fitnah, bala, malapetaka, ujian, au yusibahum 'adzabun alim, atau akan timpa pada mereka adab yang pedih. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kemudian juga, nah setelah Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum dan datang padanya petunjuk, enggak boleh kita menentang dan justru mencari pilihan yang lain. Wa man yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Dan barang siapa yang menentang ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas di hadapannya petunjuk, jelas ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, paham dia? Jelas di hadapannya, namun justru apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Justru dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Malah justru dia mengikuti jalannya orang kafir. Jalannya orang-orang yang menentang syariat Allah. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Aku pun berpaling dari orang tersebut, dari apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan aku akan sampakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Naam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin, lelaki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ini halal, ini haram, ini na'am barakallahu fikum, sunnah, ini bid'ah misalkan, seperti itu, dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa balasannya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu ikhwani fillah, kita dituntut untuk senantiasa mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Naam yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala, ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Jadi kalau benar-benar kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu datang dalam sebuah pepatah yang sangat indah, nah mengenai apa? Mengenai orang yang cinta dengan sesuatu yang dicintai itu biasanya mentaati. Nah, oleh karena itu itulah disebut cintanya yang jujur. Paham ya? Kalau dia mencintai sesuatu kalau tidak taat dengan yang dicintai, berarti tidak jujur cintanya. Oleh karena itu datang dalam sebuah pepatah yang sangat indah, barakallahu fikum, laukana hubbuka shadiqan. Naam laukana hubbuka shadiqan la ta'ta laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Naam itu. Laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau seandainya cintamu itu jujur benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Mentaati siapa? Mentaati orang yang cintai. Nah, kalau kalian itu benar jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Naam, mentaati Rasulnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang terhadap yang dicintai, dia akan taat. Seringnya seperti itu. Dia mencintai nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala, dia harus taat. Dia mencintai Rasulnya, harus taat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Allah taala yang Rasulullah datangkan atau Rasulullah bawa kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah larang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian juga datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masa'inihim wa ikhtilafuhum 'an anbiya'ihim." Naam, artinya apa-apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masa'ilihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Banyak bertanya dalam masalah apa? Perkara yang tidak ada fadilahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada keutamaannya. Paham ya? Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah, silakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Dan itu justru apa? Malu bertanya dalam masalah agama, keliru besar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Oleh karena itu, salah seorang sahabiah, seorang wanita sahabat waktu itu, barakallahu fikum, naam, tidak malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ketika apa? Junub. Naam, tanya dia, "Ya Rasulullah, fahal 'ala mar'ati min huslin idza ihtalamat?" Padahal junub ya. Biasanya kalau perempuan malu, tapi ini soalnya perkara yang benar gitu loh, perkara yang istilah ilmiah, perlu tahu gitu loh, benar enggak kalau perempuan junub bagaimana? Mimpi basah mandi atau tidak? Dia tanya. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah taala tidak malu dari kebenaran. Nah, kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga wajib mandi jika dia itu mimpi? Naam. Kemudian kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, dia tetap wajib mandi ketika melihat air. Paham ya? Air mani maksudnya. Jadi dzabitnya, ketentuannya, barakallahu fikum, mimpi basah itu dia wajib mandi manakala bangun melihat air, baik kelihatan basah ataupun kering ataupun ada tandanya. Kalau enggak ada sama sekali, walaupun dia mimpi berhubungan badan, ketika bangun kok enggak ada bekasnya sama sekali, enggak wajib mandi. Itu pendapat yang sahih. Na'am idza ra'atil ma. Ma ini umum enggak nih? Umum dalam artian kering atau basah kelihatan berarti mandi. Paham ya? Tapi kalau dia misalkan, nah, barakallahu fikum, mimpi berhubungan badan misalkan, mimpi basah gitu ya. Tapi bangun enggak ada bekas sama sekali. Enggak kering, enggak basah, enggak apa-apa, enggak wajib mandi. Berbeda dengan jima. Nah, jima kalau berhubungan badan itu, nah, keluar air mani ataukah tidak, tetap wajib mandi. Paham ya? Nah, idza jalasa baina syu'abihal arba, tsumma zada tsumma zahadaha, faqad wajaba al-ghusl. Apabila seorang berhubungan badan, nah, barakallahu fikum, sungguh, nah, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalamnya, dalam artian hingga memasukkannya gitu, istilahnya hubungan badan gitu, sungguh dia telah wajib mandi. Keluar maupun tidak keluar, walaupun illam yumsil, walaupun enggak keluar, tetap wajib mandi. Itu bedakan baik-baik ya, karena soalnya kadang timbul pertanyaan, bagaimana kalau mimpi basah tapi ketika bangun kok enggak ada bekas sama sekali, ya enggak wajib mandi. Dalilnya mana tadi itu? Na'am idza ra'atil ma. Wajib mandi jika melihat air. Air sini mau kering mau basah, kalau lihat ketika bangun kok melihat air, wajib mandi. Nah, air mani maksudnya ya, itu sebagai gambaran mengenai hal tersebut, barakallahu fikum, yang dimaksud dalam hadis tersebut. Banyak bertanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian apa itu? Na'am inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailin wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Perbuatan kalian menyelisih nabi-nabi, nah, atau perbuatan mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Jadi penyelisihan kita terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nah, salah satu sebab untuk apa? Salah satu sebab mendapatkan ansaman yang sangat berat, yaitu antara kebinasaan tadi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hafizakumullah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang tunduk, lapang dada, menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum, walaupun nah, seberat apapun yang namanya kebenaran itu lebih kita cintai dibanding diri kita sendiri. Oleh karena itu, al-haqqu haqqu an yuttaba wal-haqqu aqwa minar rijal. Dan tidak boleh kita kesampingkan kebenaran demi membela diri kita sendiri, namun justru kebenaran itu yang lebih kita utamakan daripada sekedar diri kita. Karena dengan kebenaran kita akan berjalan lurus. Namun tanpa kebenaran, tanpa al-haq, mungkin kita berjalan di atas kebatilan. Wal'iyadubillah. Cukup sekian yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.